aku berserah. Karena ku tahu kau lebih mengerti apa yang terukir di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama Amalia. Padamu kekasih aku bertanya, apakah kau akan menerimaku kembali, atau harus menghitung lagi segala jasa dan bakti, atau harus mencampakku ke sisi tanpa harga diri. Hanya padamu kekasih aku yang belum ku temukan, yang bakal aku nantikan bila malam menjemputku lena beradu. Padamu kekasih aku serahkan jiwa dan raga, jiwa segalanya. Apakah kau akan menerima penyerahan ini? Apakah kau akan menerimaku dalam aku.